Assalamualaikum pemirsa. Saya mau kenalin rumah baru nih. Ini rumah baru kita ya. Yes. Ini kasih tahu enggak ya kita kredit apa kontrak nih? Enggak penting ya enggak? Enggak penting kita beli, enggak penting kita nyewa, enggak penting kita kemudian minjem, yang penting kita pakai. Hari ini mulai kita menyambut bulan suci Ramadan, ngajinya langsung di rumah saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Amin. Pemirsa, saya lagi pengen jualan apartemen. Ya, lagi pengen jualan apartemen, subhanallah. Tiba-tiba settingan rekaman kita bernuansakan apartemen. Artinya apa? Dari sisi God sign, ya. Dari sisi God sign, tanda-tanda Tuhan, ini udah deket nih. Udah deket jadi pengusaha apartemen. Insya Allah. Kita ngaji dulu deh, sebelum nanti kita bergabung nih ada Denny ya bersama kita. Kita ngaji dulu surah Al-An'am ayat 125-126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ضَيِّقًا حَرَجًا كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa, betul? Nah, siapa yang kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, nih yang terjadi, yasrah sadrahu lil Islam. Dia akan dilapangkan hatinya untuk menerima. Al-Islam is accepting. Ya, Islam itu accepting, menerima. Ada orang-orang yang begitu mau masuk puasa, dia enggak nerima bawaannya. Aduh, puasa kemarin aja belum dibayar, datang lagi. Ada loh yang 7 tahun gak dibayar-bayar, vidianya nambah bengkak tuh. Hati-hati itu pemirsa ya. Ya mudah-mudahan lah semua pemirsaan TV ini udah pada lunas semua utangnya. Amin. Nah kalau kemudian tidak dapat hidayah atau malah Allah bikin sesat, ini yang terjadi. Ya ja'al sadrahu ya dayyikan haraja ka'anna yasa'adu fis sama. Jadi dia sempit, sesak, seperti naik ke atas langit. Ya, kita disuruh kemudian menempuh jalan Allah. Kalau nanti semua kita bisa melewati bulan puasa dengan baik sebagai tuntunan dan perintah dari Allah, kewajiban dari Allah, maka kita berhak atas Darussalam. Kita berhak atas jannah. Insyaallah semuanya ahli jannah. Wa huwa waliyuhum, dan Allah yang akan menjadi pelindung kita semua. Baik. Alhamdulillah hari pertama nih kita acara ya. Kita mana Denny ini? Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah. Sehat. Amin. Nih lagi berbahagia nih. Nah, lagi berbahagia. Tahu ah, di Pak Ustaz. Tahu bocorannya dapat. Saya lagi senang banget Pak Ustaz, karena bentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ah, bukan itu aja. Hah? Bakalan nambah. Oh, iya benar-benar. Alhamdulillah. Tadi pagi dapat kabar katanya istri udah mulai positif. Subhanallah. Amin, ya anak yang keempat. Yang kedua. Oh, kedua. Oh. Ternyata radiator saya kalah sama Ustaz. Iya. Ustaz udah 5. Engine-nya beda. Dia 1000 cc. Saya naik puncak aja masih ngebul, Pak Ustaz. Kalau Ustaz ngebut di sirkuit aja, belokan nggak berasa. Pengen denger lagi dong musik yang awal tuh tadi. Oh, iya. Yang pembuka. Alhamdulillah. Ah, itu. Oh, itu, iya. Itu, subhanallah. Coba. Sebulan nih kita bakal ditemenin sama Toto akhir. Alhamdulillah dapat pahala nih. Iya dong. Akbar mulu tiap bulan. Iya benar. Tiap malam. Alhamdulillah. Kalau akbar 3 kali, alhamdulillah sekali tiap segmen lagi kan. Subhanallah. Amin. Iya siap jadi produsernya. Wah. Tuh. Amin. Produsernya udah ada. Udah terbit nih. Udah tinggal udah bisa dibeli. Oh iya. Dan tidak dibuat dalam bentuk CD tapi dalam bentuk kapsul. Ya CD dong Tat. Jadi enak orang mau nikmatin tinggal pakai air. Enak nih lagunya nih. Kita harus bikin terobosan Tat, inovasi penting. Lakukan apa yang tidak orang lakukan, maka engkau akan menguasai pasar. Jadi Den, kita ini selama bulan suci Ramadan. Saya di belakang Tat, saya di sini. Iya. Biasanya kan saya ketemu pemirsa, itu gelap-gelap. Iya kan? Bener. Keluar dari tempat gelap, pulang lagi ke tempat gelap. Sekarang kita terang, wangi, harum. Bener. Ada wajah-wajah surga juga di depan saya. Ya subhanallah, masya Allah. Ini menunjukkan bahwa kita akan siap-siap gembira juga menemui bulan puasa. Ini tamu yang sangat agung sekali. Tamu yang dirindukan ya oleh semua orang yang berharap surga dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, itu kenapa itu Tat? Karena kan kalau hari ada 7 hari lalu, yang paling. Turunin dulu. Oh iya turunin dulu. Oke, mantap. Bentar. Naikin lagi. Kayaknya enak nih nurunin naikin. Bentar. Oke. Keren. Bentar. Ya, mau dipotong model apa nih? Kayak kursi cukur ya ini misalnya gitu Tat. Tat, hari kan ada 7 yang paling utama itu hari Jumat. Siap. Bulan ada 12 yang paling utama bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Nah, itu kenapa Tat? Iya, jadi ada biasalah kalau dagang juga kan ada hari sale, ya. Ada for sale. Jadi diskon 30%, 70%, 150%. Ya, saking itu mah yang jual ngasih duit 150%. Nah, itu di dalam apa namanya hitungan hari, minggu, bulan, tahun ada hari-hari seperti itu. Dan tidak semua orang dikasih kesempatan untuk menikmati hari-hari istimewa. Bila mana nanti beberapa hari ke depan pemirsa dikasih umur panjang, manfaatkan yang maksimal. Manfaatkan yang maksimum. Jangan sampai kemudian kita seperti tahun-tahun sebelumnya yang kita lebih banyak itu adalah tidur. Tidur, ngegosip, ya dosa jempol dibanyakin. Dosa jempol tau gak? Dosa jempol apaan Tat? Apaan? Dosa jempol, Twitteran. Oh. Yeah, gua pakai kelingking Tat. Pakai kelingking. BBM-an, tapi ngomongin orang. Bukan dakwah, ngomongin orang. Nah itu gak benar. Dari belum puasa dosa-dosa kayak gitu tutup. Nah itu dia. Ganti dengan malam ini seperti gini, ya kan? Nah. Besok lebih enak lagi. Apaan tuh Tat? Ya kalau udah masuk bulan puasa kan. Udah mulai beribadah. Beribadah, habis terawih, ngelihat Denny berbahagia orang, ya kan? Ketemu Ustaz. Lebih berbahagia lagi. Wah, iya. Insya Allah. Bener-bener. Nah, pede. Amin. Iya. Banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan. Iya. Kita akan bahas malam ini. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Kembali lagi di chatting dengan YM. Tadi udah jelasin dikit sama Ustaz tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya. Nah, Tat, kita kalau mau ketemu pacar aja siap-siap. Iya benar. Mau ketemu mertua siap-siap. Nah, apalagi sekarang mau ketemu bulan Ramadan, bulan yang paling utama. Siap-siapnya gimana, Tat? Buat orang beriman, ya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kebanyakan orang sudah bersiap-siap menyambut bulan Ramadan itu sejak dari Rajab. Jadi sejak dari Rajab, dia udah on. Ya, kita kan suka dapat baunya. Ya, kalau Ramadan tuh baunya beda. Ya, ketemu Syakban makin deket, makin pagi ini tinggal besok doang kita ketemu puasa, subhanallah. Nah, bagi yang telat karena mungkin kesibukan dia atau karena ketidaktahuannya. Perkara yang nomor satu yang mesti dihidupin adalah ilmu. Jadi enggak mungkin kita tahu Ramadan tuh seperti apa tanpa kita belajar. Karena itu adanya jam 5 pagi di ANTV ya, adanya malam ini itu salah satu untuk belajar. Benar. Apa aja sih kemudian yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Oke, itu deh. Oke, itu pahala lipat ganda benar Tat ya. Lipat ganda. Pengampunan ya, amaluhu mudha'afun. Amalnya orang-orang yang berpuasa tuh dilipat gandain. Yang tadinya dibayar 10, dibayarnya 1000 sampai ribuan kali lipat. Terus wa dzambuhu mustaghfarun, dosanya diampunin. Wa du'ahu mustajabun, doanya kemudian dikabulin. Subhanallah. dan tidak ada yang apa namanya waktu terlama kita dekat dengan Sang Khalik kecuali diantaranya saat berpuasa. Karena saat berpuasa tuh kita dekat 12 jam bersama Allah kalau di Indonesia ya. Ada di tempat-tempat yang lain lebih panjang lagi kayak sekarang misalkan kayak di Atlanta atau di state di beberapa state di Amerika. Udah pernah belum ke Amerika? Udah Tat, yang cililitan belok kiri. Alhamdulillah ini gue belum. Nah, kita bareng-bareng. Kita bareng tak kesono. Ini siap. Ini lagi musim apa di sana yang kemudian maghrib itu 8.30 malam. Memang di Indonesia jam 12 jam. Nah selama 12 jam itu kita dekat dengan Allah karena dalam keadaan berpuasa. Wabil khusus di bulan suci Ramadan 24 jam kita bersama Allah. Subhanallah. Subhan. Tidurnya aja insya Allah itu jadi ibadah. Ibadah. Walaupun hadisnya memang dipertanyakan, tapi betul lah apapun yang dilakukan oleh umat Islam di saat dia di bulan suci Ramadan asal niatnya benar karena Allah di awal, dia sudah jadi ibadah sepanjang-panjangnya. Amin ya rabbal alamin. Nah Pak Ustadz, ya. Tadi ada yang tinggal di lantai 54, ini kan kita di lantai 36. 54 ya? 54 ada. Berarti ada connecting fly. Pokoknya nyampe deh Tat. Aduh. Nah tadi dia buru-buru mau main, saya suruh mampir kemari dulu. Oke. Pantaran dia nih keren juga. Siap. Nah ini dia tamu kita, Mandala Soji. Mandala Soji. Saudara kembar, katanya saudara kembar. Satu organisasi. Satu organisasi. Persatuan orang ganteng seluruh Indonesia. Mantap. Saya ketua, ini bendahara. Gitu, Tat. Ustaz mau ikut? Gak ikut juga, kurang ganteng. Biasanya dia ini suka nongkrong di warung, Ustaz. Oke. Okay. Tapi sekarang kok deket-deket sama Ustaz, ada apa ini? Kalau orang main Jangan-jangan ini nih. Kenapa? Ayo, ada maksudnya, Ustaz. Apa tuh? Minta restu. Supaya? Nambah lagi. Udah didoain kemarin, Tadi nambah pagi. Apa? Udah nambah. Nambah anak. Subhan Allah. Oh biang mah atuh aja kagak habis. Kemarin Ustaz bilangnya, bro gue mau nambah bro. Sunnah Rasul dia bilang begitu. Enggak percaya, mukanya muka setia ini. Ini temenannya aneh belain, ente tamu jangan belagu dong. Ustaz jangan percaya Ustaz. Kalau datang udah bawa episode apa? Semenjak kapan percaya sama dia Ustaz? Aduh. Orang kalau main sama Kang Parfum ikut wangi, saya main sama Kang Ustaz siapa tau bisa jadi Ustaz juga Ustaz. Apa kabar Mandala? Alhamdulillah. Apa kabar buat Mandala? Ini favoritnya anak saya. Wah. Ya iya kan ini hostnya di Dai Muda. Benar. Wah, ya. Itu kan. Dan Ustaz favorit saya ini. Subhanallah. Udah dapat tanda tangan saya ya. Anaknya. Banyak Ustaz banyak. Anaknya Pak Ustaz memfavoritkan Mandala, Mandala memfavoritkan Ustaz, Ustaz dan mereka berdua ngefans sama saya. Oke, Tat. Berat. Ntar foto bareng ntar aja Tat, kita syuting dulu. Mandala, apa arti Ramadan nih buat seorang artis kayak Mandala? Iya Ustaz, ini Ramadan ini satu bulan yang penuh berkah ya. Iya. Ini kita bingung nih Ustaz nih, pengennya kan kalau Ramadan kita itu ibadah, ngaji, deket sama Allah, ya kan, sholat, traweh. Nah, tapi kalau kita syuting begitu Ustaz gimana dong? Gimana trawehnya, terus gimana betul. Baca Qur'annya. Sebenarnya kalau kita planningin itu bisa. Jadi dulu kan saya sempatkan menjadi apa namanya salah satu nyebutnya nggak enak sih bintang film. Wah. Bintang sinetron. Pemain film kartun. Peraturan tadi apa peraturan? Oh iya. Apa peraturannya? Enggak boleh nyela Ustaz. Oh iya. Nyela tamu aja. Oh iya. Kenal lagi saya. Nyala tamu ya nggak boleh, tapi nggak apa-apa, bebas. Terus, Ustaz? Saya pemaaf kok. Ya, amin. Aman, lupa gue ngomong. Jadi Pak Ustaz pernah jadi itulah. Oh iya. Entertainer. Asik. Kan yang penting sholat wajibnya dulu, dia tepat waktu. Sholat wajibnya Ustaz ya? Tepat waktu. Maghrib tekjeng, sholat. Isya tekjeng, sholat. Nah, masalah tarawehnya, entah bisa rame-rame setelah kelar urusan apa begitu ya. Yeah. Di TV boleh dah, bangsa jam 11-an, jam 12-an. Oh masih boleh tuh Ustaz? Boleh. Ya? Maksimal sampai jam berapa Ustaz untuk terawih ini? Ya sebenarnya terawih itu jam 8 pagi juga boleh sih. Jam 8 pagi? Iya, boleh. Kan. Cuma di neraka. Aduh. Deh. Kalau kita lanjutin ini tambah ngawur nih ya. Kita kasih air dulu deh, makanya jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Hey, pemirsa, masih bersama kami di chatting dengan YM. Hari ini kita bicara-bicara malam ini dengan Mandala dan Denny, persiapan apa saja sih menuju ke bulan puasa. Ya, insya Allah diantaranya kita bakal ngobrol dengan Denny juga, dengan Mandala. Ya kan di Indonesia ini kan Islamnya Islam Indonesia. Walaupun nggak ada sih, emang ada Islam Indonesia, ada Islam Arab. Nggak sih, tapi ada adat, ada urf. Ada kemudian tradisi di Indonesia kalau mau bulan puasa tuh ya kita ada munggahan, nah, ada rawahan, ada itu boleh nggak sih Ustadz? Kayak kita ngebersihin kuburan orang tua, terus kita kemudian bersilaturahim ke tetangga kanan kiri, saudara, ke orang tua, bawa ketupat, bawa ayam, bawa segala macam, pulang bawa kambing dia, pulang. Bawain kambing. Pulang bawa kambing, nyolong. Nah itu yang kita akan bicara malam hari ini. Oke, kalau Mandala, sebelum bulan puasa biasanya ngapain? Apa benar kayak yang dibilang Ustadz, ada juga yang ziarah kubur? Dia orang kota nih, orang kota biasanya mukanya muka kota nih. Kalau orang kampung kan apa kemana-mana dulu ya. Iya, Denny tadi kemana? Kalau saya kan gali kubur. Keluarga yang di Amerika. Gitu, ke Amerika. Amerika belum pernah nginjek, Tat. Gimana, Mandala? Jadi gini, Ustadz, biasanya kalau kami sekeluarga sih sebelum Ramadan itu mungkin silaturahmi, biasanya. Pasti nggak ada ke mertua ya? Pasti nggak ada ya? Soalnya mertua di luar kota, di Jawa. Oh, tapi udah ada mertua? Mertua udah ada. Oh, udah nikah? Wah, udah, Ustadz, nih. Gimana sih, aduh. Yang itu loh, mahasiswa-mahasiswa itu udah nanya itu. Biasanya sih keliling. Tapi kalau yang jauh mungkin kita via telepon aja. Oke. Okay. Minta maaf dan ya minta doanya aja mudah-mudahan ibadah kita lebih barokah, Ustaz. Masyaallah. Amin. Cuman ini Ustaz, saya mau nanya. Sebenarnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Itu ziarah itu ada enggak sih di zaman Rasulullah? Ya ada. Ziarah ada. Yang hidup, ziarah yang mati ada. Bukan ziarah waktu mau menjelang Ramadan ini. Mengkhususkan sendiri memang tidak ada. Tapi di Indonesia ini tradisinya memang dari lahir begitu. Orang Indonesia kan demen namu. Betul nggak? Demen namu. Dan saya waktu kecil, saya menjadi messenger. Ya, kurir. Siapa asalnya? Iya, jadi nyampai. Kurir. Oh iya, iya. Bawain itu, bawain rantang. Oh. Messenger juga. Iya, benar. Jadi ke nyai, saya punya nyai tuh. Ada nyai di Kuitang. Ada nyai di Kampung Jawa. Ada nyai di Kemanggisan, di Kemandoran, ada lagi kemudian di mana-mana ada tuh. Nah, saya demen. Jadi ini saya kalau pas mau puasa tuh masak macam-macam tuh. Dibagi deh tuh ke sana. Saya paling demen tuh bawain makanan demen. Karena suka dibagi duit udah aneh. Pulang ngantongin. Salam ye sama Umi lo. Ani buat kamu sebuan. Lihat nih gopek 1000. Wow. Zaman dulu. Motornya baru 200 perak. Zaman payoan. Oh gitu. Jadi zaman Rasulullah itu emang ada. Ada. Cuman tidak dikhususkan Ustaz ya. Iya ya, yang Ramadan. Bukan yang membuat teman-teman menjadi agak sedikit berbeda karena dikhususin. Saya kanakan ziarah itu hanya menjelang puasa saja, padahal kan ziarah itu ada di hari-hari biasa juga ada. Kalau di bulan puasa ziarah sendiri kan kalau di Indonesia ini ada momen, kebetulan ada momen. Selama kita tidak membuat kalau lo enggak ziarah dosa. Nah, selama enggak begitu insyaallah enggak ada apa-apa. Nah, ya jadi pas di bulan Ramadan ziarah juga enggak masalah. Enggak kan? Masalah. Setelah juga enggak. Setelah lebaran ziarah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, cuma ditanyain kemana lo. Lebaran kok enggak datang kan gitu. Oh. Pasti ditanya. Iya. Oke, nah banyak juga masyarakat di luar sana Tat, kegiatan sebelum bulan puasanya macam-macam. Yes. Kita pengen lihat ini kita punya liputannya. Bulan Sya'ban akan berakhir. Dan Ramadan pun menjelang. Di Indonesia pada saat bulan suci Ramadan banyak masyarakat yang bergembira menyambut bulan suci ini. Salah satunya dengan ziarah ke makam orang tua atau para leluhur. Ada juga yang bersedekah berbagi rizki kepada keluarga yang kurang mampu. Hal ini dilakukan untuk menambah pahala yang berlipat di bulan suci. Jadikanlah Ramadan tahun ini lebih bermakna dengan memperbanyak zikir, tadarus, sholat berjamaah, dan ibadah yang terbaik untuk Allah. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, Mandala minum sambil Ustadz sama Mandala minum. Saya mau ngundang nih tamu kita juga seorang mualaf namanya Ivan Rizky Maulana. Wah, subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur padamu ya Allah. Bersyukur padamu ya Allah. Ini mana kenal? Wah, kenal tiap hari ke ANTP ketemu. Waduh. Yang jagain kita nih. Subhanallah. Sehat Pak Rizky. Panggilannya Rizky Maulana Ivan. Pak Ivan. Sebentar lagi jadi Haji Ivan. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Tadi katanya Denny mualaf. Subhanallah. Saya dapat hidayah ya. Islam ya. Allah suka menyia-nyiakan keislaman kita. Ya, Islam tuh sekarang jadi enggak laku. Penyebabnya apa? Sebabnya kita-kita ini enggak pantas dilihat jadi muslim. Hidup kotor, bangun siang, siang tidur. Udah bangun siang, siangnya tidur lagi. Enggak produktif, buka kaca kalau naik mobil, mobilnya bagus tapi buka kaca, bong, ada sampah. Itu kadang-kadang ya, nah ini di tengah-tengah Islam banyak disorot, kenapa Mas Maulana, Mas Ivan ini mau masuk Islam? Dari kecil sih udah kepingin. Dari kecil lo kepengen? Iya, dari kecil. Udah itu apa? Dapat mimpi. Oh, firasatnya dari ada mimpi juga. Ada mimpi. Oh, apa ya. Mimpinya itu? Boleh tahu nggak, Mas Ivan? Mimpinya apa sih? Saya mimpi apa? Ke apa? Diajak ke tanah suci. Subhanallah. Waktu itu. Terus diajak lontar. Kemana? Lontar apa namanya? Lontar jumroh. Iya, jumroh. Tapi belum pernah tahu sama sekali. Belum. Subhanallah. Waktu itu yang ngajak siapa, Pak? Orang tua. Ada orang ini apa? Orang tua yang ngajak. Di mimpi itu ya? Di mimpi, ya. Bapak sendiri nggak kenal sama orang itu ya? Nggak kenal. Sampai kemudian dapat hidayah masuk Islam? Masuk Islam. Nama aslinya dulu? I Gusti Lanang Sugante. I Gusti Lanang Sugante. Sugante. Oh. Perasaannya apa, Mas Ivan, setelah masuk Islam itu gimana? Beda. Pas masuk Islam kayaknya apa? Tenang. Masya Allah, Mas. Ah, speechless nih saya. Iya, Pak. Iya, banyak di antara kita-kita yang muslim tidak menghargai hidayah. Ada orang-orang yang mencari hidayah itu. Karena kita lahir sebagai muslim, anak-anak ya gitu. Dipanggil sama Allah sholat, nanti dulu. Ada Quran tergeletak pun enggak kita tenggor. Datang belum puasa malah menganggap jadi beban. Sementara beliau ini menginginkan menjadi muslim sejak dari kecil. Mas Ivan, kita pengen tahu nih, kalau pada saat Mas Ivan memutuskan untuk menjadi seorang muslim, keluarga gimana, Mas Ivan? Saya di ini dulu apa? Dibuang. Saya ke apa? Rumah saudara. Bapak enggak mau terima. Oh iya. Tapi tetap Mas Ivan yakin dengan keputusan ya. Itu ya. Setelah apa? 2006 terus itu apa? Bapak ngomong ya terserah mau pilih yang mana. Ya proses pasti ada sih. Akhirnya orang tua juga ya orang tua tetap. Itu subhanallah ya. Sekarang udah nerima ya orang tua? Udah nerima. Istri sudah keluarga? Belum. Belum berkeluarga? Belum. Itu? Insya Allah ini mahasiswa-mahasiswa ini apa-apa Quran? Sebelum saya masuk muslim, saya pernah ke Situ Bondo. Situ Bondo ya? Itu Bondo di pesantren Salafiyah Sapiyah. Oh, Masya Allah. Gus As'ad. Iya. Ya, Sidorejo. Sidorejo ya. Pernah ke situ? Pernah. Almarhum ikut teman. Ki Kawait itu. Ah ya, meninggal. Waktu itu juga ke Lombok. Ke Guru Majdi. Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon. Wah, perjalanan benar-benar nyari ya. insyaallah Mas, insyaallah mudah-mudahan kita ini ya bisa apa namanya menghargai Islamnya kita ya. Nanti jadi gak bisa ngomong deh. saya ini terharu karena selama Mas Ivan bercerita, karena letak saya dekat, jarak saya sama Mas Ivan dekat, saya melihat matanya berkaca-kaca. Iya benar ya. Jadi saya sangat terbawa. Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Ivan. Ada Mandala, ada Ustadz Yusuf Mansur juga. Jadi jangan kemana, tetap di chatting dengan YM. Kembali lagi di chatting dengan YM. Ustadz, tadi Bang Ivan kan cerita awalnya dari mimpi. Hidayah bisa dari apaan aja, Tat, ya? Bisa. Kejadian hidup. Saya punya kawan ya, punya kawan lagi dia dari Madinah. Kurang apa coba dari Madinah, dari kotanya Rasul. Tapi niat ke Indonesia untuk maksiat. Dia datang ke Indonesia ini nawa itu untuk maksiat. Dia datang ke salah satu kota di tanah air, memang niatnya untuk maksiat. Tapi subhanallah ketemu teman saya. Ketemu teman saya, lalu diingatkan sholat, dia nanya. Sholat tuh seperti apa? Sampai bingung. Loh, kok nanya sholat seperti apa? Memang dari mana? Loh, saya memang tinggalnya di Madinah. Oh, tinggal di Madinah itu dia. Tinggal di Madinah, di kota Rasul. Bahkan tinggalnya dekat masjid, apa namanya tuh, Nabawi ya. Tapi hidayah Allah datangnya malah di tanah air. Padahal nawaitunya untuk berbuat dosa. Jadi memang lewat pintu mana saja. Saya sendiri itu juga baru mengenal kemudian Allah itu ya ketika kemudian ada di penjara kan. Ketika saya di penjara, saya merasa gak punya apa-apa, gak punya siapa-siapa. Tiba-tiba datang Allah Subhanahu wa ta'ala ke apa dalam kehidupan saya. Sehingga pada waktu itu ya, ini adik-adik jangan sampai kehilangan Allah itu ya. Satu hal yang saya pengenin ketika keluar dari sel itu azan. Azan dan maksudnya apa? Azan, jadi begitu keluar saya pengen langsung nyari masjid, pengen azan. Subhanallah. Memang, ya itulah. Makanya saya memahami ya bagaimana Mas Ivan berkaca-kaca gitu ya. Iya. Katanya pernah ke Puan Umroh juga ternyata beliau. Mas Ivan pernah, udah sampai ke Tanah Suci ya? Udah. Bisa diceritain pengalamannya sedikit Mas Ivan waktu pergi umroh? Waktu pergi umroh sama ibu. Satu. Sama? Sama ibu. Sama ibu. Oh, sama ibu. Ibu udah ibu muslim. Oh, ibu muslim. Iya, ibu muslim. Bapak yang belum ya. Ya, belum. Insyaallah mudah-mudahan. Pak Ivan, saya mau nanya nih. Dulu waktu Pak Ivan dapat hidayah lewat mimpi. Itu kan Pak Ivan pasti bertanya-tanya. Ini maksudnya apa? Iya. Dan kira-kira benar enggak seperti itu? Sempat bertanya-tanya seperti itu enggak? Saya waktu itu pertama kali dapat hidayah itu? Iya. Mungkin saya disuruh masuk muslim. Nanya ke siapa waktu itu? Masih nanya ini sama diri sendiri ya. Terus sering sih sholat-sholat tapi ikut-ikut aja. Oh, udah dari situ sebelumnya udah sering sholat-sholat tapi juga, belum ya? Disunat. Tapi disunat sekarang udah dong? Udah. Ustaz, sekarang kita mau ngasih kesempatan buat jemaah yang di sini. Ada yang mau nanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidah Kaunain dari Islamic Antarbangsa. Ustadz, saya mau menanyakan apa yang dilakukan Nabi Besar Muhammad SAW menjelang datangnya bulan Ramadan. Kemudian ibadah apa saja yang dilakukan beliau selama bulan Ramadan. Terima Baik. Kasih. Penjelasan ini panjang kali lebar nih, 2 SKS ini. Yang paling banyak dilakukan oleh Rasul adalah ibadah di malam hari dan membaca Quran. Ibadah di malam hari dan membaca Al-Quran. Nah, sedikit tips ini ya buat Mandala, Ivan, Denny, saya, Toto dan kawan-kawan pemirsa semua untuk bisa menghatamkan Quran sepanjang bulan suci Ramadan. Ya, ada satu cara ya, di antaranya adalah membagi waktu. Kita yang tidak terbiasa baca satu juz, insyaallah enggak pernah nyampe satu juz. Biasanya gitu. Jadi baru baca 2 lembar udah begini nih. Baru 2 lembar udah begini. Mata udah berat gitu. Enteng ya. Sih sebenarnya datangnya aja sebelum azan. Jadi sebelum azan kita udah standby. Udah ngaji gitu, udah ngaji 2 lembar. Nanti setelah azan selesai sholat, sunnah ba'diyah dua halaman lagi. Nah biasanya itu satu bulan. Satu hari itu dia bisa satu juz. Satu bulan itu 30 juz. Kelar semua. Kelar. Dan buat anak-anak pemirsa, buat anak-anak dirangsang pakai hadiah. Itu enggak ada masalah. Misalnya Tad, kalau kelar ini dapat ini. Iya. Yeah. Oh. Iya, yeah, enggak apa-apa. Ada orang bilang, "Oh, nanti anak-anak jadi membaca Qur'annya bukan karena Allah." Udahlah, namanya gua anak-anak belajar dulu. Kayak kita juga waktu kecil gitu kan. Benar. Mau dibeliin sepatu enggak? Mau, kalau beli sepatu puasanya empol ya. Subhanallah. Yeah. Walaupun diam-diam kita di belakang, you know. Main ke pasar. Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol bareng Ustadz Yusuf Mansur, juga ada Mandala dan Mas Ivan yang masih akan cerita tentang pengalamannya menjadi seorang mualaf. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Oke, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di chatting dengan YM ya. Tadi saya punya pertanyaan nih buat Mas Ipan, masih mengganjal. Akhirnya saya ingat barusan pas iklan. Kalau waktu itu, waktu menjadi seorang mualaf, di mana Mas Ipan? Di apa? Di Lombok. Di Lombok? Iya. Di pesantren? Di pesantren, ada kampung namanya Pancor. Di situ ada tuan guru Kyai Haji Zainuddin Abdul Majid. Iya. Oh. Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon. Nah kalau yang memberikan nama Ivan Rizky Maulana siapa? Ada namanya Pak Ustadz Haji Marjan Umar. Oh nama itu dari beliau. Saya pengen loh jadi orang yang kalau disebut nama Allah gitu ya bergetar itu. Sampai sekarang saya yang begitu tuh fluktuatif. Fluktuatif yang keadaan yang paling membantu saya untuk bisa menangis kadang-kadang menjadi imam. Saya kalau jadi imam suka ketemu ayat-ayat yang apa gitu, tapi pengen gitu kayak Mas Ivan gitu ya, kalau bercerita. Berlinang air mata ketika kemudian berkisah tentang Islam. Sebab terus terang ya, kita sendiri ini hampir tidak ada yang bisa kita banggain dari Islam yang kita. Jangan buat orang lain, buat orang tua, buat agama, buat kita aja kadang-kadang kita udah berbuat apa ya gitu, buat diri kita sendiri gitu. Makanya mati-mati kemudian saya mengajak pemirsa untuk kemudian menghafal Quran dan membawa orang lain untuk menghafal Quran. Mengajak pemirsa semua untuk kemudian bersedekah dan mengajak orang lain bersedekah. Sebenarnya untuk feel the experience-nya gitu loh, being a Muslim itu ada sesuatu gitu. Nah, termasuk Ramadan ini juga, subhanallah gitu. Kayak Mas Ivan kan bertahun-tahun, mungkin malah berpuluh-puluh tahun kan, tidak ikut sahur, tidak ikut puasa. Kebayang kan? Pertama kali nyaur dalam keadaan muslim kan, waduh. Iya. Kayaknya exciting banget gitu. Luar biasa. Iya kan, pasti luar biasa. Nah, bisa berbagi pengalaman gak Mas Ivan? Karena kan ada saudara putrinya, adiknya ya. Iya. Jadi puasa hanya berdua sama adik putrinya, gitu ya? Sama ibu. Oh, sama ibu. Sama ibu, ibu iya. Terus gimana tuh waktu sahur pertama kali menjalankan puasa? Waktu puasa pertama, lapor, iya, nggak tahan. Udah itu lama-lama biasa. Biasa. Subhanallah Pak Ustadz. Iya. Tapi seringnya nih Pak Ustadz. Apa? Kadang satu bulan itu puasa empat yang ini. Bolong. Oh nggak apa-apa daripada Denny. Iya. Saya puasa bulan sebulan 30, saya bolongnya 35. Papa Ustadz bisa diganti Ustadz ya. Bisa diganti. Enggak enteng, enggak aneh. Aneh gua enggak datang, Masya Allah ya. Belum puasa kan tidak setiap kali stamina kita sempurna ya. Ada stamina aneh juga kadang-kadang drop gitu. Pas lagi drop gitu, udah mau setengah pingsan, akhirnya kita juga nyeruput teh manis juga ya, gitu. Benar. Ini buka rahasia dikit nih. Amin. Tapi itu dibayar. Iya. Itu berarti kita masih manusia. Masih Ustadz. Manusia, betul. Nah tadi ada yang ketinggalan Pak Ustadz, mungkin siapa tuh bisa jadi pelajaran buat kita semua yang ada baik, di sini. Baik, ini saya selesaikan dulu Mandala ya. Iya Pak Ustadz, silakan Mas. Nah ini pemirsa, berdoalah kepada Allah agar kita termasuk yang dilapangkan dadanya untuk Islam. Kok ya pemilihan ayatnya pas banget ya, ada dengan Mas Ivan ini kan. Kita dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima Islam. Nah ini ada doanya nih, ada doanya, ini Al-An'am ya, ayat 125-126 ya, plus ya. Al-An'am 125-126. Ini ada doanya, mari pemirsa, doanya kita baca bersama-sama. Ikutin saya ya. Denny Mandala, Mas Ivan, tolong dibaca bareng ya. Amin. Juga grup Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli. Rabbishrahli. Sadri. Sadri. Wayassirli. Wayassirli. Amri. Amri. Wahlul uqdatan. Wahlul uqdatan. Milisani. Milisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Nah, itu dia doanya. Itu doa itu jangan sampai enggak dibaca tuh habis sholat, habis apa. Ya, dulu waktu di SD dibaca terus nih, kalau mau pulang baca atau pagi-pagi baca Rabbishrahli, ya Allah, lapangkanlah buatku sadri, dadaku. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri, dan mudahkan semua urusanku. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskan buhul-buhul ikatan-ikatan dari lisanku. Yafqahu qawli, yang kemudian aku bisa memahami perkataanku. Subhanallah. Baik, kita kembali ke Denny. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan, pelajaran buat kita semua. Denny mau ngucapin terima kasih, Pak Ustadz. Nggak terasa kita udah di ujung acara. Iya. Mudah-mudahan Mandala masih bisa jadi tamu kita lagi nih. Amin. Amin. Ya, Mas Ivan juga ya. Mas Ivan. Jangan bosan-bosan main ke sini ya. Kan deket tuh dari depan kemari. Jadi mau ngucapin terima kasih buat Mandala dan Mas Ivan. Saya minta tepuk tangannya untuk tamu-tamu saya luar biasa. Besok kita akan ketemu lagi bareng sama Ustadz Yusuf Mansur setiap hari Senin sampai Jumat. Iya, tiap hari kita. Tiap hari, jam 9 sampai jam 10. Jam 10, ame pagi. Pagi? Jam 5 sampai jam 6. Wisata hati. Wisata hati. Okay. Malam minggu, malam Sabtu, minggu. Itu live. Malam minggu, malam Senin, live. Live. Tablik akbar jam 9 sampai jam setengah 11. Setengah 11. Okay. Subhanallah. Full Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Berkah buat kita semua. Jadi ibadah. Okay. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini juga. Saya minta tepuk tangan buat band kita yang luar biasa. Yang nanti albumnya akan meledak, Tad. Meledak. Meledak. RBT-nya didownload oleh 5 orang. 5 juta ya, orang. Jangan lupa bentuk kapsul. Nah, terima kasih pemirsa yang sudah bersama kami juga. Kita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada